يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada kitab, yaitu Kitab Tauhid, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala. Kita masih dalam pembahasan tentang bab syafa'ah. Bab syafa'ah. Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan sisi pencocokan kitab tauhid dengan bab syafa'ah, yaitu mengenai tentang alasan orang-orang musyrikun mereka membenarkan perbuatan kesyirikan mereka berdoa kepada para wali dan para nabi serta para malaikat. Mereka ternyata memiliki syubhat, kata mereka bahwasanya dalam rangka untuk mencari syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka bab yang disebutkan oleh Syekh ini menjawab syubhat orang-orang musyrikin, syubhat yang dimunculkan oleh haula'il musyrikun. Sekarang kita masuk dalil yang berikutnya. Qala fadilatul syekh al-imam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali at-Tamimi rahimahullah wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan terkait dengan syafaat ini, kul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala asy-syafa'atu jami'a. Syafaat ini semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwasanya syafaat itu terjadi biiznihi wa iradatihi. Syafaat itu terjadi dengan izin dan kehendak dari Allah Tabaraka wa taala. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-255. Dalam ayat tersebut Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, man dalladhi yashfa'u 'indahu illa bi'iznih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa memberikan syafaat di sisinya illa bi'idznih, kecuali dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang namanya asy-syafa'ah, syafaat itu yaqa', terjadi, bi'idznin min Allah, dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kata beliau Fadilatul Syekh Dr. Saleh Al-Fauzan, fala ahadun yatakallamu bi syafa'atin wala ghairiha illa idza adzinallahu ta'ala lahu fil kalam. Maknanya bahwasanya tidak ada seorang pun, siapapun dia, kedudukannya seperti apapun dia, tidak ada yang bisa berbicara tentang syafa'at, itu memintakan syafaat di sisi Allah, illa idza adzinallahu ta'ala lahu bil kalam, kecuali apabila Allah telah mengizinkan orang tersebut fil kalam untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Inilah yang namanya syafaat. Pada surat Az-Zumar ayat yang ke-44, bahwasanya syafaat semuanya adalah milik Allah. Artinya terjadi adalah bi'idznihi wa iradatihi, dengan izin dari Allah dan kehendak dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, di sana tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah illa bi'idznih, kecuali setelah orang tersebut mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dijelaskan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil-ayatain, makna secara garis besar terkait dua ayat di atas tadi. Kata beliau, ya'murullahu nabiyyahu an yakula lilladhina yata'alakuna alal awliya'i wassalihin yatlubuna minhum syafa'ah. Allah subhanahu wa ta'ala ya'muru, memerintahkan nabiyahu, memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada siapa? Lilladhina yata'allakuna alal awliya, yaitu mereka orang yang menghantungkan diri-diri mereka kepada para wali dan orang-orang soleh. Yatlubuna minhumus syafa'ah, mereka meminta kepada para wali dan orang soleh as-syafa'ah. Nabi SAW diperintahkan untuk mengatakan kepada mereka ha'ula'il musyrikin, yang mereka berhujjah, beralasan perbuatan syirik mereka berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh, ternyata alasan mereka dalam rangka talabus syafa'ah, mencari syafa'at di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata beliau, laisa liman tad'unahu min syafa'atin syai', tidak ada di sana yang bisa menyeru minas syafa'ah, tentang syafa'at, sesuatu apapun. Artinya tidak ada yang bisa memberikan syafa'at sedikit pun. Barakallahu fikum. Innama hiya kulluha mulkun lillahi la yastati'u ahadun syafa'atan li ahadin illa bi'idznih. Hal yang penting harus kita ketahui, sesungguhnya yang namanya syafa'at seluruhnya adalah milik Allah. Yang namanya syafa'at seluruhnya adalah milik Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafa'at kepada yang lainnya illa biizni, kecuali setelah orang tersebut mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keadaan di hari kiamat nanti. Sehingga batil apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin yang mereka mengharapkan syafaat dengan cara berdoa kepada para wali dan orang-orang saleh. Fala ahadun yamliku an yatakallama yaumal qiyamah illa idza adzina Allahu lahu fil kalam. Bahkan kata beliau, tidak ada seorang pun yang mampu berbicara. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara nanti di hari kiamat kecuali apabila orang tersebut adzinallahu lahu fil kalam. Kecuali setelah Allah mengizinkan orang tersebut untuk berbicara. Inilah keadaan di hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang mampu berbicara nanti di hari kiamat nanti kecuali apabila Allah telah mengizinkan baginya untuk berbicara. Sehingga semua kembalinya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, munasabatul ayataini lil bab, keterkaitan dua ayat di atas lil bab dengan bab yang sedang kita baca. Kata beliau, anna fihima arrada alal musyrikin alladzina takhadhu syufa'a min dunillah minal malaikati wal anbiya wal asnam. Kata beliau bahwasanya di dalam dua ayat di atas tadi, pada dua ayat di atas tadi ar-rad, terdapat bantahan. Bantahan untuk siapa? Alal musyrikin, atas orang-orang musyrikin yang mana mereka mengambil syafaat min dunillah kepada selain Allah. Kepada siapa mereka meminta syafaat? Minal malaikah, kepada para malaikat, makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal anbiya, kepada para nabi, orang saleh yang dekat dengan Allah Tabaraka wa ta'ala. Wal asnami al mansurah, meminta kepada apa? Kepada berhala-berhala yang tergambar, yang sudah mereka pahat, yang bentuknya ada di sana ala suwari salihin. Berhala tersebut ada yang bentuknya gambar-gambar orang saleh. Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, meminta syafaat kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada al-asnam, kepada berhala-berhala yang mereka bentuk, yang mereka pahat, berbentuk orang-orang saleh. Iya. Kenapa mereka bisa seperti itu? Dikarenakan yadhunnuna annahum yamlikuna minasyafa'ati syai'a wa yastati'una an yashfa'u indallah bighairi idznih. Inilah agama jahiliyah, agama orang-orang musyrikin. Amal ibadah yang mereka lakukan tidak dibangun di atas dalil, tapi mereka membangun agama ala dzunun, di atas dugaan dan persangkaan. Sehingga tatkala mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang saleh pun demikian, hujah mereka adalah dugaan dan persangkaan. Mereka menyangka bahwasanya mereka para wali dan orang-orang saleh yamlikuna minasyafa'ah, bisa memberikan syafaat, ya, menguasai syafaat. Wa yastati'una an yasfa'u indallah bighairi idznih. Mereka menyangka bahwasanya para malaikat, para wali mampu memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah dugaan orang-orang musyrikin. Inilah agama jahiliyah yang membangun ibadah mereka ala dhunun, di atas dugaan, sangkaan dan seterusnya. Kemudian selanjutnya kata beliau, ma yustafadu minal ayatain, faidah-faidah yang bisa diambil dari dua ayat tersebut. Yang pertama adalah ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yatlubuna syafa'ata minal makhlukin. Bantahan kepada orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat. Yang mereka meminta syafaat minal makhlukin, kepada makhluk-makhluknya Allah. Ya, ayat di atas tadi bantahan untuk mereka. Sehingga Allah mengatakan kepada nabinya, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, hanya milik Allah syafaat itu secara menyeluruh. Iya. Karena syafaat kata para ulama bentuknya anwa'. Bentuknya bermacam-macam. Kemudian yang berikutnya, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu wa yajibu talabuha minhu wahdah. Sesungguhnya yang namanya asy-syafa'ah itu semata-mata milik Allah semata, milik Allah subhanahu wa ta'ala semata, maka wajib meminta syafa'ah minhu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang ketiga adalah bayanu azamatillahi wa kibriya'ih wa khudu'i jami'il khalqi li sultanih. Yang ketiga adalah penjelasan tentang kebesaran Allah. Menjelaskan tentang kebesaran Allah dan ketundukan seluruh makhluk kepada kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang telah kita lewati, sampai para malaikat, makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala yang besar, mereka tunduk dan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang keempat kata beliau, fil ayati thaniyati isbatus syafa'ati liman adzinallahu lahu fiha. Yang keempat, ayat yang kedua menetapkan syafa'at bagi orang yang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafa'at. Ya. Ini beberapa fawaid. Faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala terkait dengan syafaat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh para ulama bahwasanya yang namanya syafaat itu terbagi menjadi dua. Asy-syafa'atu ila qismaini. Jenis yang pertama adalah asy-syafa'atul khassatu birrasuli sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang khusus dimiliki atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya anwa'. Ini ada beberapa jenis. Ya. Yang pertama adalah asy-syafa'atul uzma, yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma. Inilah yang disebut dengan al-maqamul mahmud alladzi wa'adahullah, yang telah Allah janjikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu apa? Syafaat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya tatkala umat manusia dikumpulkan di padang mahsyar yang mereka merasakan takut yang luar biasa. Mereka meminta kepada Nabi supaya minta syafaat kepada Allah untuk apa? Segera diselesaikan urusan mereka. Karena mereka menunggu keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Syafaat yang kedua yang khusus dimiliki oleh Nabi atau khusus dilakukan oleh Nabi adalah syafa'atuhu fi ahlil jannah ayyadkhuluha. Syafaatnya Nabi SAW kepada penduduk sorga, an yadkhuluha, supaya mereka bisa masuk ke dalam al-jannah. Iya. Kenapa demikian? Kata beliau, li annahum idza abaru sirata wa wasalu ilaiha wajaduha mughlaqatan wa yatlubuna man yashfa'u lahum wa yashfa'u an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila Allah fi fathi abwabil jannah li ahliha. Sesungguhnya mereka manusia setelah mereka melewati as-sirat, jembatan yang terlentang terbentang di atas jahanam, dan mereka sudah sampai ke depan al-jannah, ternyata mendapatkan mereka para calon penghuni sorga ini, sorga itu masih terkunci, sehingga mereka mencari syafaat orang yang bisa memintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala fi fathi abwabil jannah, untuk membukakan pintu al-jannah. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini diantara syafaat yang khusus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk ahlul jannah, penghuni sorga, an yadkhuluha, supaya mereka bisa masuk ke dalam al-jannah. Kemudian yang ketiga, syafaat yang khusus yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, syafa'atuhu sallallahu alaihi wasallam fi ammihi Abi Talib an yukhaffifa anhu al-'adzab. Syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus kepada pamannya Abu Talib supaya diringankan al-'adzab. Supaya diringankan al-azab, ya. Bukan dikeluarkan dari an-nar. Orang musyrik kekal di dalam neraka hanya sekedar diringankan saja azabnya. Ini juga khusus dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada pun jenis syafaat yang kedua, al-qismu tsani. Jenis syafaat yang kedua adalah as-syafa'atul 'amah. Syafaat yang bentuknya secara umum, lahu sallallahu alaihi wasallam wali jami'il mu'minin, bisa dilakukan oleh Nabi dan juga bisa dilakukan oleh seluruh kaum mu'minin. Barakallahu fikum. Ini juga bentuknya anwa, bentuknya macam-macam. Di antaranya, as-syafa'atu fiman istahaqan nar alla yadkhulaha, yaitu apa? Syafaat kepada orang yang berhak untuk masuk ke dalam neraka, tapi dengan syafaatnya orang-orang yang beriman, alla yadkhulaha, sehingga tidak jadi masuk ke dalam neraka. Maka disebutkan di dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam kitab Al-Janaiz. Kata beliau, ma min muslimin yamutu fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi illa safahumullahu fih. Kata beliau, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim yamutu, dia meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan, maka bangkit menyolati jenazahnya 40 orang. Tapi 40 orang ini dengan catatan, la yusyrikuna billahi syai'a. Yang menyolati 40 orang ini adalah ahlu tauhid, yang tidak berbuat syirik, yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali Allah akan memberikan syafaat kepada mereka fi untuk jenazah tersebut. Iya. Ini keutamaan orang yang meninggal dunia dan disolati oleh ahlu tauhid. Ya, 40 berdiri menyolati jenazah. Sedangkan mereka la yusyrikuna billah, 40 orang ini tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah. Kecuali mereka akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Kemudian jenis syafaat yang kedua, syafaat yang umum adalah asyafa'atu liman dakhala nar an yakhruja minha, yaitu syafaat orang yang sudah masuk ke dalam neraka kemudian dengan syafaatnya dari kaum mukminin sehingga dia pun keluar dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga di antara bentuk syafaat yang umum, kata Syekh, asy-syafa'atu fi raf'i darajatil mu'minin. Asy-syafa'atu fi raf'i darajatil mu'minin. Syafaat diangkatnya derajat seorang mukmin. Ya. Fil jannah, di surga. Di antaranya adalah dengan doa anak kepada orang tuanya. Ya. Di antaranya adalah dengan sebab doanya anak kepada orang tuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat seorang mukmin di dalam jannah, diangkat derajatnya sehingga mereka mengatakan yaqulu ma hadhihi, dari mana yang seperti ini. Orang tersebut merasa amalannya sedikit tapi derajatnya di dalam al-jannah terus naik. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bistighfarika bistighfari waladika salih. Ini semua derajatnya kamu menjadi naik seperti ini adalah dengan sebab istighfar yang dilakukan oleh anakmu yang saleh. Inilah ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, keistimewaan orang yang memiliki dzurriyah thayyibah, anak yang baik, anak yang salih dan salihah. Sekarang kita masuk dalil berikutnya. Kita masuk dalil berikutnya. Wa qalihi ta'ala, dan firman Allah tabaraka wa ta'ala, wa kamim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu lima yasha' wa yardha. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan betapa banyak para malaikat yang ada di langit-langit, mereka tidak bisa memberikan syafaat sedikit pun. Dengan jelas di sini Allah menyebutkan bahwasanya para malaikat yang banyak yang ada di langit tidak bisa memberikan syafaat mereka sedikit pun illa mim ba'di an ya'dhanallah, kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Lima yasha'u wa yardha, untuk orang yang dikehendaki dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang mendapatkan syafaat, adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memberikan syafaat adalah orang yang mendapatkan izin dari Allah. Orang yang mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah tabaraka wa taala. Wa yardha anhu qalahu wa amalahu, artinya orang tersebut diridhai ucapannya dan amalan-amalannya. Ucapannya diridhai, begitu juga amalannya. Barakallahu fikum. Dan perlu diketahui amalan yang paling diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah at-tauhid, memurnikan ibadah semata-mata hanya untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kata beliau, makna ayat ijmala, makna ayat tersebut secara mujmal, secara garis besar. Makna ayat tersebut secara garis besar. Kata beliau, yukhbiru ta'ala anna kathiran minal malaikati ma'a makanatihim indahu la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'a. Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita, ana kathiran minal malaikah, sesungguhnya banyaknya para malaikat yang ada di langit, bukan perkara yang sedikit, jumlah mereka itu sangat banyak ya. Para malaikat yang ada di langit, ma'a makanatihim indahu, bersamaan kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah, ternyata la tujdi syafa'atuhum fi ahadin syai'a, ternyata para malaikat tersebut tidak bisa atau tidak diperbolehkan memberikan syafaat kepada mereka seorang pun ya. Ini para malaikat, sehingga wala tanfa'uhu illa idza adzinallahu lahum an yashfa'u, sehingga tidak bisa memberikan syafaat kecuali apabila telah mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada mereka. Ini para malaikat yang jumlahnya sangat banyak, memiliki kedudukan yang tinggi. Para malaikat iya. Mereka tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mereka mendapatkan izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Fiman yasha'u syafa'alahu min ibadih, bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada hambanya. Inilah yang bisa memberikan syafaat adalah orang-orang yang mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga setinggi apapun kedudukan makhluk, kalau belum mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian wa kanal masfu'u fihi mimman radiyallahu qawlahu wa amalahu. Al-masfu', orang yang mendapatkan syafaat, siapakah mereka? Adalah orang yang diridhoi oleh Allah, diridhoi ucapannya, diridhoi amalannya. Iya. Ini orang yang mendapatkan syafaat, orang yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diridhoi ucapannya dan juga diridhoi amalannya. Bian yakuna saliman minasyirki qalilihi wa kathirihi, itu hendaknya orang tersebut benar-benar saliman minasyirki, orang yang selamat dari kesyirikan. Ya qalilihi wa kathirihi, kesyirikan yang banyak atau kesyirikan yang sedikit, benar-benar dia selamat dari kesyirikan. Wa idza kana hadza fi haqqil malaikah fa ghairuhum min babi aula, apabila seperti inilah haknya para malaikat, artinya malaikat yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, dzul quwwah, yang memiliki kekuatan, ternyata tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kalau demikian, kata beliau, fa ghairuhum min babil aula, apalagi selainnya ya, selainnya lebih pantas lagi ya, tidak pantas lagi untuk memberikan syafaat. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya kata Syekh rahimahullahu taala, munasabatul ayati lil bab, kecocokan ayat di dalam surat An-Najm ayat yang ke-26 tadi dengan bab yang sedang kita bahas. Kata beliau, anna fiha arada 'alal musyrikin alladzina yatlubuna syafa'ata minal malaikati wa ghairihim minal makhlukin. Bahwasanya ayat ini merupakan bantahan untuk mereka orang-orang musyrikin, yaitu mereka orang-orang musyrikin yang memiliki syubhat tatkala mereka beribadah kepada para wali dan orang-orang salih. Alasan mereka adalah dalam rangka untuk mencari syafaat di sisi Allah. Maka terbantah. Ya. Bantahan untuk mereka orang-orang musyrikin yang mereka meminta syafaat minal malaikah wa ghairihim, dan selain mereka para malaikat, minal makhlukin, dari kalangan makhluk-makhluknya Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata para malaikat yang kuat seperti itu, makhluk yang dekat dengan Allah pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian kata beliau, ma yustafadu minal ayah, faida-faida yang bisa kita ambil dari ayat ini, ar-raddu 'alal musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal makhlukin yatlubuna minhum syafa'ah. Dipertegas lagi ayat ini bantahan untuk orang-orang musyrikin yang mereka mendekatkan diri-diri mereka kepada makhluk dalam rangka meminta dari mereka asy-syafa'ah, ya. Dalam rangka untuk meminta syafa'ah, terbantah. Karena ayat di atas tadi menunjukkan para malaikat yang dekat dengan Allah pun tidak bisa memberikan syafaat kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga putuslah hujahnya orang-orang musyrikin yang mereka beribadah kepada orang-orang saleh, kuburan para wali dan seterusnya dengan alasan untuk mencari syafaat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Semoga bermanfaat. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan malam hari ini. Semoga menjadi ilmu yang nafi, menjadi ilmu yang bermanfaat. Seperti biasa, sebelum acara ditutup, mungkin di sini kami ingatkan kepada para tulab yang tidak ada keperluan dan tidak batal, tidak perlu keluar, ya, apalagi keluar ke belakang, duduk-duduk di depan. Antum tetap al-baqa ala makanikum, tetap duduk tenang di tempat kalian menunggu ditegakkannya ibadah sholat. Barakallahu fikum. Itu mungkin sedikit sebagai nasihat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.